Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين ومسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita sampai saat ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu iman, Islam, sehat, dan kesempatan. Dan mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Sebab banyak orang tidak mensyukuri nikmat sehat. Di saat dia sudah sakit baru dia menyesal, kenapa saya tidak rajin menuntut ilmu? Sudah tidak ada manfaat. Di saat sibuk dia mengenang masa tenggangnya, kenapa saya tidak manfaatkan untuk belajar? Oleh karena itu, nikmat sehat tajun ala ru'usil as-sihha. Sehat itu ibarat mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang sudah sakit. Maka manfaatkan waktu ini. Yang muda manfaatkan, yang tua lebih-lebih manfaatkan. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah pada hari kiamat sehingga dia akan ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima afnah, umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, waktu mudanya di mana dia manfaatkan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belajar pun akan ditanya oleh Allah, wa an ilmihi fima amil, ilmunya bagaimana pengamalan terhadap ilmu tersebut. Yang sibuk dengan hartanya pun akan ditanya oleh Allah, wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana ia hasilkan dan ke mana ia salurkan. Semua akan ditanya. Setelah pertanyaan itu baru kaki ini bisa bergeser. Sebelum pertanyaan ini tidak bisa kaki ini kemana-mana. Maka manfaatkan umur usia muda atau umur di dunia ini. Baik. Alhamdulillah. Kemarin terakhir kita membahas bab doa ila syahadat an la ilaha illallah. Ajakan kepada syahadah la ilaha illallah, kepada tauhid. Adapun sekarang bab yang baru, bab tafsir tauhid, bab tafsir tauhid, makna tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan makna asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ada kata-kata wa, huruf wawu, ini namanya huruf ataf, digandengkan, digabungkan. Ini menunjukkan apa? Antara tauhid dengan syahadah la ilaha illallah satu makna. Tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah, penafsiran dari kata-kata tauhid dan syahadat la ilaha illallah, satu maknanya. Tauhid dengan syahadah la ilaha illallah. Baik. Dalilnya wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Hubungan bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah dengan kitab tauhid apa? Karena kitab yang kita kaji kitab tauhid. Apa hubungannya bab ini dengan kitab tauhid? Dijelaskan oleh penulis rahimahullah atau hafizahullah syarihnya. Lama dzakara al-musannif rahimahullah fil abwab as-sabiqah. Penulis menjelaskan dalam bab-bab yang telah lewat tentang tauhid, keutamaannya, anjuran, ancaman, ajakan, wa fadailahu keutamaannya, wa da'wata ilaihi ajakan kepadanya, wal khaufa min diddihi alladhi huwa syirk takut dari lawan tauhid yaitu syirik, telah dijelaskan pada bab yang telah lewat. Bayyana rahimahullah, maka dalam bab ini penulis semoga Allah merahmati beliau menjelaskan maknahu, makna tauhid itu apa. Sudah disebutkan keutamaannya, anjuran, ajakan, larangan dari lawannya. Sekarang apa tafsirnya tauhid itu, apa maknanya? Lianna ba'dhan nas yukhti'u fi fahmi ma'nahu, karena sebagian orang salah memahami arti tauhid. Kalau dikatakan tauhid, larinya kepada sifat 20. Kalau diartikan tauhid menurut Mu'tazilah, lari kepada wa'ad dan wa'id, ancaman dan janji baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa makna yang benar? Atau sebagian orang tatkala dikatakan tauhid, yadhunnu anna ma'nahu al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyati faqat. Sebagian mengira artinya sebatas mengimani Allah pencipta, Allah Tuhan semesta, Allah pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sebagian orang memahami arti tauhid seperti itu. Wa hadza laysa huwa al-murad bi tauhid. Bukan itu arti tauhid. Bukan itu. Bukan sifat 20 itu arti tauhid. Ya. Karena sifat 20 itu isinya rububiyah semua. Semua rububiyah isinya. Wujud. Ya, kalau qidam enggak ada. Baqa. Mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat. Dan selanjutnya, ini semua rububiyah artinya. Keberadaan Allah, kekuasaan Allah, kehidupan Allah, hanya itu. Bertanya kita, apakah ada yang menyatakan Allah di atas dalam rububiyah itu? Enggak ada. Al-Ali wa sifatul ulu, enggak ada. Tidak ada. Nah, sebagian memahami tauhid itu dengan makna rububiyah saja. Tentunya ini bukanlah makna tauhid yang hakiki. Wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi nusus. Tetapi yang dimaksud dengan tauhid adalah apa yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil. Allati saqal musannifu rahimahullah tarafan minha, yang mana penulis membawakan segelintir saja dari dalil hakikat tauhid tersebut. Segelintir, terlalu banyak dalil. Dibawakan hanya segelintir yang menjelaskan makna tauhid tersebut. Di dalam bab ini, min annahu ifradullah bil ibadah wal khulusi minasyirik. Apa dia intinya? Ibadah hanya diarahkan kepada Allah dan jauhkan diri dari segala kesyirikan. Itu inti tauhid. Ifradullah bil ibadah wal khulusi minasyirik. Mengesakan Allah dalam segala macam ibadah. Artinya segala bentuk ibadah itu hanya murni bagi Allah. Tidak boleh dibagi-bagi kepada siapapun. Itulah makna dari tauhid. Tayyib. Wa atafa syahadat an la ilaha illallah ala tauhid. Kata-kata wa dimaktubkan, digandengkan tauhid dengan dan syahadat la ilaha illallah untuk menjelaskan bahwa arti dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu satu maknanya, tidak ada beda. Mana arti tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha nafiyun, peniadaan sesembahan selain Allah. Illallah, itsbat, penetapan, yang berhak disembah hanya Allah. Itulah arti tauhid. Tetapi sekarang praktek di lapangannya yang berat para jamaah. Karena apa? Kita enggak tahu mana syirik itu. Ternyata kita potong ayam untuk menguatkan dasar bangunan, ternyata itu syirik. Enggak kita tahu kalau itu syirik. Padahal bismillah, Allahu Akbar kita baca waktu menyembelih. Praktik yang berat. Ya. Sakit perut sedikit, wah ini ketemu. Ya. Dipanggil sama kakeknya, ini neneknya ini yang sudah meninggal itu. Dan semisalnya kita enggak tahu ternyata itu kesyirikan. Baik. Inilah dia hubungan bab tafsir tauhid dengan kitab tauhid. Jadi di sini akan dijelaskan apa itu hakikat tauhid berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke ayatnya. Ulaikal ladzina yad'un. Mereka orang-orang yang dimintai selain Allah. Ayyad'unahum min dunillah. Tuhan-tuhan yang diseru selain Allah. Siapa? Al-malaikah, mereka. Siapa juga? Wal-anbiya, para nabi. Siapa juga? Was-salihin, orang-orang saleh. Wa ghairihim aw ghairahum, dan yang lainnya. Fadhamirul fa'il fi yad'un raji'un ila al-kuffar. Nah, yang menyeru, yang menjadi pelaku penyeru ini siapa? Orang-orang kafir. Yang diseru siapa? Yang dipanggil siapa? Malaikat, nabi, orang-orang saleh. Ya bataghun. Ayat lubun dhamirul fa'il fihi raji'un lil mad'uin min al malaikati wa nahwihim. Yang diseru selain Allah, malaikat, nabi, orang saleh. Mereka sendiri hakikatnya ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, ingin dekat kepada Allah. Yang diseru selain Allah, malaikat, nabi, wali, orang saleh itu yang dimintai oleh manusia ini, mereka sendiri ingin dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita bisa cari mereka gitu loh? Padahal yang kita cari sendiri, yang kita mintai sendiri berharap kepada Allah. Kenapa kita tidak sama-sama berharap kepada Allah saja, kok mesti lewat perantara itu? Ada. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ay ma yataqarrabu bihi ila Allah. Malaikat, nabi, orang saleh beramal dengan amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fa ma'na tawassul ila Allah amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Maka arti tawassul itu adalah beramal dengan amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu arti tawassul. Beramal dengan amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu tawassul. Baik. Nah, malaikat, nabi, wali, orang soleh, yarjuna rahmatahu, berharap rahmat Allah saja, tidak pernah berharap kepada selain Allah. Yang dimintai oleh orang-orang kafir ini loh, harapnya hanya kepada Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan dia takut kepada azab Allah saja, tidak takut kepada yang lain. Yang dimintai selain Allah ini loh, yang diharapkan oleh orang musyrik, yang dimintai oleh orang musyrik, yang dimintai sendiri berharap dekat kepada Allah, takut kepada azab Allah. Maka kenapa kalau kita minta kepada mereka, yang kita mintai sendiri takut, kok kita berharap surga dari dia? Ya? Kok kita berharap selamat dari siksa, selamat dari bencana, dari orang yang takut kepada Allah? Maka bagaimana, di mana kita letakkan akal kita seperti ini? Tayyib. Wal ma'na al-ijmali lil ayah, maka arti secara menyeluruh dari ayat ini, annallaha subhanahu wa ta'ala yukhbir, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, anna haula alladziina yad'uuhum al-musyrikuun min dunillah, malaikat-malaikat, nabi-nabi, orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrik selain Allah, yang dimintai, yang diharapkan oleh orang-orang musyrik selain Allah, yubadiruna ila talabil qurbah ilallah. Hakikatnya nabi, malaikat, mereka segera ingin mendapatkan cara dan beramal supaya dekat kepada Allah. Fayarjuna rahmatah, nabi, malaikat ini harap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah, takut azab Allah. Fa idza kanu kadzalik, kalau demikian halnya selain Allah yang diseru oleh orang-orang ini, ha? Kanu min jumlatil abid, berarti malaikat, nabi, orang soleh, wali, berarti hamba Allah. Hamba Allah. Fakaifa yud'aun ma'a Allah ta'ala, maka kenapa kita seru mereka di samping minta kepada Allah? Mereka sendiri hamba, tidak mampu berbuat apa-apa. La surga wala neraka, mereka sendiri takut neraka, mereka sendiri berharap surga, para nabi, orang-orang soleh. Wahum mashgulu nabi amfusihim, yang dimintanya selain Allah ini sibuk untuk mengurus diri mereka. Ya doa Allah, minta kepada Allah, ya tawassaluna ilaihi bi'ibadatih, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Mereka sendiri sibuk, kok kita lagi menyibukkan mereka dengan minta kepada mereka? Mereka sendiri tidak tahu dirinya apa selamat apa tidak. Selamat apa tidak, kenapa kita mintai mereka? Padahal malaikat loh, padahal nabi loh. Nabi jelas fil jannah, surga, toh juga masih berharap, toh juga masih takut. Maka di mana akal kita, wahai kaum muslimin? Kok minta dengan khusyuk kepada para wali yang kita anggap wali di kuburan mereka? Kenapa? Mereka hamba, kita hamba. Toh apa bedanya? Mereka orang soleh, orang soleh ini lebih takut lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk surga atau tidak. Kenapa kok minta berkat dari dia? Dia tidak punya apa-apa, dia sendiri berharap keberkahan dari Allah. Kenapa minta dijauhkan dari bencana dan musibah? Mereka sendiri khawatir akan musibah dan bencana itu. Maka di mana kita taruh akal kita? Inilah dia makna dari ayat suratul Isra pada ayat yang ke-57. Baik. Munasabatul ayati lil bab. Apa hubungan ayat Al-Isra 57 ini dengan bab tafsir tauhid dan arti asyhadu an la ilaha illallah? Apa hubungannya? Annaha tadullu ala, Ayat ini menunjukkan anna ma'na tauhid. Arti tauhid itu apa? Syahadah la ilaha illallah itu apa artinya? Huwa tarku ma 'alaihil musyrikun. Tinggalkan perbuatan orang-orang musyrik. Apa perbuatan orang musyrik? Min da'watis salihin. Memanggil-manggil orang-orang saleh. Minta kepada orang-orang saleh. Tidak, ya, mungkin kaum muslimin yang berbuat seperti ini, mereka mengatakan kami tidak minta kepada mereka, mereka hanya perantara. Mereka hanya perantara. Sama. Tidak ada bedanya. Ya. Wal istisfa bihim ila Allah, menjadikan mereka syufa'a, pembantu, perantara. Nah, kalau kita yang ngomong kepada Allah langsung, kita ini hamba yang lemah kata manusia ini. Tetapi kalau mereka orang soleh didengar sama Allah, itu dia hujjah atau alasan mereka. Ini alasannya orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah firmankan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi tetap Allah katakan mereka kafir. Maka ini dia. Jadi hubungan ayat ini dengan bab tafsir tauhid, ayat ini menunjukkan makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tinggalkan cara-cara orang musyrik minta kepada orang soleh, minta kesyafaat kepada orang soleh di sisi Allah, fi kashfid dur au tahwilih, dalam menghilangkan mudarat atau memindahkan mudarat. Lianna dzalika huwa syirkul akbar, karena itulah syirik besar. Ya itu seperti itu. Seorang bayi sakit, dikatakan kakeknya memanggil dia. Dibawa ke kuburnya, dimandikan di atas kuburnya, dan dia berikrar di atas kubur, nanti kalau sehat kita potongkan ayam di sini katanya. Ini sudah dia cara orang musyrikin di zaman dahulu, sampai sekarang ini berlaku pada orang Islam. Inilah makna ayat itu. Tinggalkan cara-cara orang musyrik yang menyeru orang soleh selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan dari diri mereka mudarat atau menjauhkan dari mereka mudarat, dijadikan mereka perantara, dimintai mereka, maka inilah dikatakan syirkul akbar. Tayyib. Ma yustafadu minal ayat. Apa yang diambil dari ayat ini faedahnya? Yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina yad'una al-awliya. Bantahan kepada orang-orang yang menyeru para wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Syekh andalan ini. Ayo aja di mana-mana pasti dia mau ilmu kontak, dia mau ilmu kebal, pasti ada Abdul Qadir Jailani-nya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mati loh. Tidak tahu berapa abad meninggalnya dulu. Baca biografinya tahun berapa dia meninggal. Tapi tetap saja. Ya. Terus. Dia terus diseru. Ya. Mana pernah Abu Bakar? Ya. Abu Bakar gak pernah. Umar gak pernah. Syekh Abdul Qadir Jailani pasti. Padahal semuanya gak boleh. Tetapi itulah kalau perbandingan sisi keutamaan. Ya jelas sahabat paling dahulu. Tapi sekarang apa? Kok Syekh Abdul Qadir Jailani terus? Ada apa? Ada. Ya. Ini bantahan ayat ini kepada orang-orang yang menyeru orang-orang para wali, yang menyeru orang-orang saleh selain Allah subhanahu wa ta'ala, fi kashfid dur, untuk menghilangkan mudarat mereka, au jalbin naf'i, atau untuk mendatangkan manfaat. Kurang panen, berangkat ke kubur. Banyak panen, berangkat ke kubur. Ya. Terus begitu. Lantas apa tujuannya ke sana kalau bukan cari berkah, yuk? Apa? Mau ingat mati, justru takut mati kita. Sakit, datang ke kubur supaya sehat. Dan semisalnya, ayat ini yang membantah. Kenapa? Bi anna haula'il mad'uwin, mereka yang kita seru, yang kita panggil, yang kita minta, yang kita harapkan, la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a, mereka sendiri tidak mampu untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya dan tidak mampu juga menolak mudarat dari dirinya. Kenapa? Mereka sendiri berharap surga, mereka sendiri takut neraka. Masih statusnya harap ini. Bukan statusnya oke. Maka bagaimana? Mereka berharap. Orang masih berharap, bagaimana mau diharapin juga? Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim? Lantas, apa mungkin iya mereka punya kemampuan untuk membantu yang lain? Dirinya sendiri belum tahu, masih status berharap surga, takut neraka. Pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bayanu syiddati khaufil anbiya was-salihin minallah wa bayanu raja'ihim li rahmatih. Ayat ini menjelaskan alangkah kerasnya takutnya para nabi, alangkah hebatnya ketakutan para nabi dan ketakutan orang soleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut sekali mereka. Maka itulah sebabnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang hanya takut di antara hambanya ini kepada Allah siapa? Para ulama. Takut karena tahu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan dahsyatnya atau hebatnya ketakutan para wali, para nabi, ketakutan para salihin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menjelaskan harapan mereka yang luar biasa kepada surga. Dan ayat ini juga menunjukkan bagaimana takutnya mereka kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia para jamaah. Jadi bagaimana kita akan mintai mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk pribadi sendiri belum tentu, apalagi untuk orang lain. Maka ini perhatikan. Ini ayat pertama. Dalil yang lain, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah kita menghadapi kadang-kadang masyarakat awam itu. Ajak dia merenungkan dengan ayat-ayat ini. Coba bapak pikirkan. Coba saudara pikirkan. Coba mami pikirkan. Kenapa kita harus dikubur? Sekarang orang dikubur sudah tahukah jatahnya surga atau neraka? Kemudian orang dikubur ini, kenapa kok bisa mati dia? Dan semisalnya, mungkin dipakaikan dalil sulit mengerti. Tetapi apa? Makna dalil itulah diuraikan kepada mereka. Ada. Baik. Dalil berikutnya, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abi, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qawmih, dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia yang akan memberikan aku petunjuk. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Ini sikap para nabi dan ini sikap orang Islam, berlepas diri dari syirik dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Baik. Apa arti bara'um mimma ta'budun? Ay bari' min jami' ma'budatikum. Berlepas diri dari segala yang kalian sembah selain Allah. Matahari, bulan, bintang, dan semisalnya. Illa alladhi fatarani. Hanya saja tempat bergantung yang menciptakan aku. Ay khalaqani. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa Allah, fahuwa ma'budi wahdah. Dialah sesembahanku sendiriannya. Maka makna ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita, annahu yukhbir subhanahu an 'abdihi wa rasulih. Allah beritakan dalam ayat ini tentang rasulnya, tentang kekasihnya, tentang hambanya, yaitu Nabi Ibrahim. annahu tabarra'a min kulli ma yu'bad min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu. Beliau berlepas diri dari segala yang disembah oleh bapaknya. Sekarang kita ini kalau berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh bapak kita, langsung bapak mengatakan, jera, entah jadi anakku. Berhenti kau jadi anakku. Ya, engkau harus patuh kepada aku. Dia bawakan hadis, apa katanya? Ridhollah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keredaan Allah ada pada keredaan kedua orang tua. Kalau engkau tidak ikut saya ini, itulah mana engkau. Ya bukan ini makna hadisnya. Hadisnya sahih. Tetapi apa makna hadis ini? Kalau itu kebaikan orang tua senang, maka Allah senang. Itu artinya. Kalau itu keburukan orang tua tidak senang, maka Allah pun tidak senang. Itu arti hadis itu. Bukan kemauan orang tua diikuti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bukti para sahabat. Sahabat tinggalkan agama nenek moyang mereka. Sampai salah satu yang dari sahabat itu, ibunya mogok makan. Yang penting anaknya kembali ke agama berhala. Dan ibunya tidak mau makan. Lantas ya Sa'ad. Sahabat ini katakan apa? Ibuku, kau punya 100 nyawa. Satu persatu keluar nyawa engkau lebih baik ketimbang saya tinggalkan agama Muhammad ini. Nah bagaimana ini? Kita diancam, kau dapat warisan. Ya sudah, saya ikut sudah. Bagaimana? Ya. Ini ibunya mogok makan. Yang penting anaknya kembali ke agama berhala, tapi tetap tegar. Ini suah bagi kita, panutan bagi kita. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Rasul Allah, hamba Allah, berlepas diri dari segala apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Bahkan sendirian yang beriman. Ya. Walam yastathni illa alladhi khalaqahu, tidak dikecualikan saya berlepas semuanya kecuali penciptaku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Ibrahim hanya menyembah Allah semata, tidak ada tandingan, tidak ada saingan, tidak ada teman, tidak ada kawan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah semata. Ini makna ayat ini. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat ini dengan tafsir tauhid dan la ilaha illallah, anna hadallat ala anna ma'na tauhid. Ayat ini menunjukkan arti tauhid apa? Huwal bara'atu minasyirk, berlepas dari kesyirikan. Wa ifradillah bil ibadah, dan ibadah itu hanya bagi Allah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu 'alan nafi, karena la ilaha illallah itu mencakup dua rukun. Rukun pertama peniadaan, apa yang ditiadakan? Innani bara, aku berlepas dari sesembahan selain Allah. Wal isbat, ditetapkan, illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Sekarang selain Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang coba pernah diciptakan oleh selain Allah yang kita mintai oleh manusia ini? Man yakhluqu dzubaba, lalat saja tidak mungkin diciptakan oleh mereka. Lantas kenapa kita minta sesuatu yang besar-besar kepada mereka? Minta mobil, minta jabatan, pandi di kuburan. Ya, putar 7 keliling pakai kain putih. Ya, cari kembang rampe. Malam Jumat kliwon. Bulan purnama tuh selak keluar. Ya, bagaimana ini? Di mana kita letakkan akal kita? Ya, hadza huwa khalilullah Ibrahim alaihissalam. Beliau yang mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku, jangan sampai kami menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala itu telah banyak menyesatkan orang. Banyak. Dengan berbagai macam namanya. Mulai dari Nabi Nuh, Yaghuth, Suwa, Yaghuth, Yaghuth, Nasr. Semuanya nama orang soleh. Sekarang di Jawa saja Wali Songo namanya. Ya, kita tidak membicarakan pribadi orangnya, tapi ini loh yang berbuat ini loh. Ya. Ya, kalau yang di dalam kuburnya, kita berharap mereka jauh dari hal tersebut. Mereka punya jasa untuk menyebarkan Islam. Tapi ini loh pengikutnya yang bulu sampai mbah siapa sampai 7 kali mati katanya di ampel itu. Ini loh kalah Nabi Muhammad ini. Seharusnya kan Nabi Muhammad seharusnya lebih ya apa namanya lama hidupnya. Karena apa? Kebutuhan umat terhadap syariat ini. Nah, ini tadi. Ya. Jadi kita benar-benar berlepas diri dari hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ma yustafadu minal ayat? Apa yang diambil dari ayat ini? Annama la ilaha illallah tauhidullah. Arti la ilaha illallah itu adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Bil ikhlasil ibadah lahu. Ibadah itu hanya murni milik Allah. Wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah, dan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, izharul bara'ah min dinil musyrikin. Harus kita nampakkan sikap berlepas diri kita dari agama orang-orang musyrik. Nah, namun ternyata di masyarakat kita ini terlalu banyak adopsi orang musyrik kita lakukan. Yang nonton ogoh-ogoh itu siapa coba? Hah? Pakai jilbab. Pak Haji. Sementara apa? Kita dituntut untuk bara', berlepas diri. Berlepas diri. Sekarang kita ikut memeriahkan bagaimana? Kesungguh akidah wala loyal dan benci itu hampir terkikis dari hati kaum muslimin. Kalau sudah akidah ini hilang, maka orang kafir itu tidak perlu pakai senjata melawan kita. Tidak perlu. Kenapa? Mereka sudah berhasil. Itu tempat kekuatan kita. Akidah wala dan bara'. Cinta kepada Allah dan Rasulnya dan orang beriman, benci terhadap orang memusuhi Allah dan Rasulnya dan memusuhi orang-orang beriman. Berlepas diri dari mereka. Ini sikap Ibrahim alaihissalam. Dan semisal. Yang ketiga, masyru'iyatut tabarri min a'da'illah walau kanu aqraban nas. Disyariatkan berlepas diri dari musuh-musuh Allah meskipun dia kerabat yang terdekat. Meskipun kerabat terdekat, berlepas diri dari perbuatan. Sambil kita dakwahi, Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang tuanya, kaumnya, tapi terus didakwahi dia. Jangan berlepas diri begitu saja, lepas sudah tidak apa namanya tidak dihubungi dengan dakwah. Tidak, kita terus mendakwahi. Apalagi kalau kaum muslimin, mereka Islam, alhamdulillah, punya la ilaha illallah. Cuma pembenaran sekarang ini, diluruskan la ilaha illallahnya, dibersihkan karat-karat syiriknya dan semisalnya. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara tafsir tauhid dan makna dari la ilaha illallah. Dua ini dulu kita ambil, masih banyak tersisa. Insyaallah semakin kita mengkaji terus, semakin akan semakin jelas bagi kita nanti tauhid itu dan lawannya. Dengan demikian kita mampu bersikap dan mampu melangkah dengan benar dalam kehidupan ini. Demikian saya cukupkan sampai di sini. Aku lupa lihada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.